طيب بسم الله نواصل المعاني والشرح ونرجع إن شاء الله في الحفظ setelah kita bahas murojaah hifdz al-hadis wa hifdz al-ayah aidan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, al-gharib. Amal fathi huwa fathu Makkah. Disebutkan di dalam hadis, inna Rasulullah sallam harrama bai'al khamr wal maita wal khinzir wal asnam. Atau disebutkan yaqulu amal fathi, beliau berkata pada amal fathi ay fath Makkah, tahun dibukanya kota Makkah ketika itu. Wa kana fi sanati tsaminah min al hijrah, yaitu pada tahun kedua dari hijrah, fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadhan. Kalimat harrama bi'adati ad-damir ila al-wahid ta'adduban ma'a Allah ta'ala ta'alat azmatuhu ta'alat azmatuhu wa tafarrada bil ijlali. Disebutkan dengan mufrad, inna Allah wa rasuluhu harrama. Mungkin kalian akan bertanya, bukankah di sini dua yang disebut, Allah dan Rasulnya? Tapi fi'ilnya harrama. Ma'anna hadihil jumlah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah disebut isimnya dulu, maka fi'ilnya mengikuti isimnya. Kalau dua, harusnya harrama dengan alif lisnain. Dengan alif lisnain. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, keduanya melarang begitu. Tetapi tidak. Di dalam hadis ini, farrada atau afrada dengan kalimat mufrad harrama. Bi'adati dhamir ilal wahid. Dhamirnya untuk satu. Ta'adduban ma'allah. Sebagai adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diduakan walaupun dalam dhamir. Masih ingat hadis tentang bi'sal khatibu ant. Mengapa Nabi menyatakan bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib adalah kamu? Karena orang tadi dalam khutbahnya menyatakan, dan keduanya, barang siapa yang mentaati keduanya, maksudnya Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW marah. Bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Tapi walaupun kita ingin menyebutkan bahwa yang memerintahkan Allah dan Rasulnya, dia sebutkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan menyatakan barang siapa yang mentaati keduanya, seakan-akan disamakan. Ini barakallahu fikum, ta'adduban sebagai adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maitah, inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitah. Dengan difathahkan mimnya, hiya ma matat hatfa anfiha. Ma matat hatfa anfiha aw dhukiyat dakatan ghaira syar'iyyah. Apa makna hatfa'an fiha? Mati dengan berhenti nafasnya atau tertutup hidungnya dan sebagainya. Ini istilah saja, gak bisa diterjemahkan dengan letter lock. Tetapi maknanya mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya. Sehingga kalau dirincikan akan banyak. Bukan hanya hatfa'an fiha. Siapa yang hafal surat Ali Imran di awalnya, berapa disebutkan di sana? Atau yang ditanduk, atau yang terbunuh, atau yang tenggelam, atau yang itu semua hatfa'an fiha. Artinya mati dengan sendirinya. Maka itu adalah bangkai. Baik. Atau yang mati tidak dengan sendirinya, tetapi disembelih. Dukiat. Tetapi zakatan ghairu syar'iyyah. Tetapi disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Jadi bangkai juga. Berarti yang mati dengan sendirinya itu satu, atau yang disembelih tetapi tidak sesuai syar'i, maka jadi bangkai juga. Baik, kembali kepada kitab. Ma hiya al-maitah? Al-maitah hiya ma matat hatfa'an fiha aw dhukiyat zakatan ghairu syar'iyyah. Idan kharaja minhu madha? Kalau begitu, yang tersisa hanya yang bukan bangkai. Kharaja minhu, nah, ma dhukiyat bi zakatin syar'iyyin. Yang tersisa hanya yang disembelih dalam keadaan dengan sembelihan syar'i, maka dia bukan bangkai. Berarti bisa dikatakan yang namanya bangkai adalah selain yang disembelih secara syar'i. Kalau masih hidup, ya emang bukan bangkai, tetapi enggak dibicarakan, bukan yang dibahas. Bangkai adalah yang mati tetapi bukan dengan cara yang syar'i atau mati dengan sendirinya. Kembali kepada kita. Wal asnam. Ma huwa al-asnam? Al-asnam hiya mufraduhu sanam. Dia mufradnya sanam. Wa huwa al-wasan. Nama lainnya adalah wasan. Al-muttakhad min al-ahjari wa ghairiha. Apakah yang dibikin dari batu-batu ataupun yang selainnya? Ini bisa dari kayu, bisa dari apapun. Ala hay'atin makhsusatin lil ibadah, yang dibuat secara khusus untuk ibadah. Kadang berbentuk makhluk hidup, kadang tidak. Jadi jangan dikira yang namanya asnam harus dalam bentuk seperti patung berhala. Ada kepalanya, ada badannya. Gak mesti. Kadang-kadang dalam bentuk hanya kotak saja, kemudian diukir, kemudian disembah juga. Maka dia juga sama, sanam. Baik. Bisa dalam bentuk patung berhala, bisa pula dalam bentuk-bentuk lain. Maka semua benda-benda yang dibuat untuk disembah, dibuat untuk diibadahi, atau dipakai untuk ibadah-ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah sanam yang dilarang untuk mengambil keuntungan daripadanya. Baik. Kemudian wal khinzir wal asnam, sudah selesai. Kalimat berikutnya, ara'aita syuhumal maitah. Ara'aita, apakah engkau melihat? Itu terjemahan harfiah. Tetapi maknanya adalah bagaimana pendapatmu? Karena ra'a ada dua macam. Ra'a ada dua macam. Ada ra'a bi'ain, ada ra'a biqalbin. Baik. Kalau ra'a bi'ain artinya saya melihat. Ra'aitu tayran, atau ra'aitu usfuran fawqa syajara. Saya melihat dengan mata. Tetapi melihat dengan hati maknanya berpendapat. Saya melihat bahwa santri-santri ini harus diatur, diperintahkan dengan kebersihan. Harus dihukum kalau kamarnya kotor. Hadza ra'i. Hadza ra'i. Itu pendapatku. sehingga bisa bermakna melihat, bisa bermakna berpendapat. Fahuna atsani, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau berpendapat begini atau begitu? Ara'aita syuhumal maitah, yani akhbiruni au akhbirni an hukmi bai'i syuhumil maitah. Kalau letter lucknya dengan kalimat ru'yah, berarti apa? Bagaimana pendapatmu, bagaimana kamu lihat kalau lemaknya dari bangkai tadi yang kami jual? Bangkainya enggak, kita ambil lemaknya saja. Ara'aita syuhumal maitah, ay akhbirni an hukmi bay'i syuhumil maitah, fahal yahillu ma'a wujudi hadhil manafi' fiha, apakah dihalalkan karena keberadaan manfaat padanya, karena lemaknya bermanfaat. Apa diantara manfaatnya? Yastasbihu bihan nas. Yastasbihu dari kata misbah. Misbah adalah pelita yang biasanya dengan minyak. Ayastadiyuuna bihi, yakni mendapatkan cahaya dengan pelita tersebut. Demikianlah bahasa Arab, kadang-kadang fiilnya diambil dari bendanya. Fiilnya diambil dari bendanya. Bendanya misbah, yang artinya pelita, ceplik, apalagi cempor, al-muhim, sejenisnya. Lampu yang pakai minyak, lampu minyak. Yastasbihu, mendapatkan cahaya dengan misbah. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia-nya apa? Pelita memelitakan. Gak bisa ya. Kurang kalau bahasa Indonesia. Baik, kembali kepada kitab. Berarti apa yastasbih? Yastadiyuna bihi, mendapatkan bau. Yastadiyu dari kata bau, pelita bendanya. Ya, pernah lihat yang seperti ini. Ini bendanya dikatakan misbah, tetapi cahayanya namanya bau. Bau adalah cahaya. Jamaknya dia usunnah, cahaya sunnah. Yastadhi'una bihi, mendapatkan cahaya dengannya. Hina yaj'alunahu fil masabihi wa hiya suruj, ketika dijadikan minyak tersebut untuk masabih, bentuk jamak dari misbah masabih, wa hiya suruj, yaitu suruj bentuk jamak dari siraj, pelita. Bolehkah kita menjual minyaknya? Huwa haramun. Dijawab, huwa haram. Al-dhamir ya'udu 'ala al-bay'. Dhamirnya kembali kepada jual belinya. Bolehkah? Bagaimana pendapatmu kalau kami menjual belikan minyaknya bangkai tadi? Dijawab, huwa haram. Qatalallahu al-yahud. Kalimat qatalallahu al-yahud, kalau terjemahan harfiahnya, semoga Allah memerangi Yahudi. Fahadihi la'anahumullah, atau kalimat ini bermakna semoga Allah melaknat mereka. Limartakabuhu min hadihil hilatil batilah, karena apa yang mereka lakukan dari hilah al batilah. Hilah itu tipu daya, permainan-permainan untuk melanggar syariat. Tipu daya, permainan-permainan untuk melanggar syariat. Na'udzubillah, termasuk hilah adalah bagaimana cara menghindar zakat. Zakat saya, harta saya sudah sampai nisab, sudah hampir 12 bulan, baru 11 bulan lebih dikit, harta tadi dikurangi supaya enggak sampai nisab. untuk berikan barang tertentu yang tidak terkena zakat, setelah lewat 12 bulan dia beli kembali, kemudian atau dia jual kembali dengan untung di situ dan tidak kena zakat. Ini permainan-permainan seperti ini barakallahu fikum adalah hilah, jamaknya hial, jamaknya hial. Apa permainan Yahudi dalam hal ini? Ketika diharamkan sesuatu, dia ambil, dicairkan, kemudian dijual. Saya tidak makan, saya cuma menjual. Itu hilah namanya. Itu namanya hilah. Wa fihi tanbihun ala illati tahrimi bai'i hadhihi al-asya. Di sini ada tanbih, peringatan atas illat, alasan diharamkannya jual beli perkara-perkara tadi. Yani agar jangan sampai seperti Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena setiap diharamkan sesuatu dia bermain-main, membuat hilah-hilah untuk bisa mendapatkan keuntungan daripadanya. Jamaluhu bi fathil jim fahadha waridun fi qawlil musannif fi qawlil maqdisi rahimahullah. Jamaluhu ay adabuhu, dengan difathahkan jimnya dan juga mimnya, al-mukhaffafah. Mukhaffafah tanpa tasdid, ringan tanpa tasdid. Mengapa? Kalau dengan tasdid lain lagi maknanya. Jamaluhu diindahkan, jadi kata jamil, yujamiluh dihiasi. Baik. Tetapi jamaluhu dengan tanpa tasdid ay mukhaffafa ay adabu wal jamil asyahmul mudab. Jamil adalah syahm al mudab, lemak yang sudah dicairkan menjadi minyak. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Ja'at hadhihi syari'ah al-islamiyah as-samiyah bikulli ma fihi salah lil bashar. Syariat yang mulia ini, syariat Islam yang samiyah, yang tinggi ini, datang membawa segala salah, segala kebaikan bagi manusia. Wa hadzarat min kulli ma fihi madarrah ta'udu 'ala al-'uquli wal abdani wal adyan. Bahwa agama Islam ini, syariat Islam ini datang untuk memberikan segala kebaikan bagi manusia dan mencegah dari segala kejelekan bagi manusia. Apakah yang membuat madarat pada akal seperti khamr, atau yang merusak badan seperti bangkai, atau yang merusak agama seperti berhala-berhala. Baik. Dan ini barakallahu fikum disebutkan kaidahnya pada ayat yang kalian belum hafal, yang kalian akan hafalkan. Fa abahatit thayyibat, maka dihalalkan yang baik-baik. Wa hiya aghlabu ma khalaqallahu fil ardi lana, yaitu yang terbanyak dari apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita. Wa harramatal khaba'ith, dan kemudian diharamkan oleh syariat ini yang jelek-jelek. Wa min tilkal khaba'ith al muharramah, di antara kejelekan yang haram ini, hadhil asya' al arba'ah, di antara yang jelek-jelek ini adalah empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini, al-ma'dudah fi hadal hadis, yang disebut di dalam hadis ini. Apakah cuma empat? Tidak, masih ada lagi yang lain. Kenapa disebut cuma empat? Sebagai contoh-contohnya saja. Khamr yang merusak akal dan seluruh yang merusak akal selain khamr. Maitah bangkai yang merusak badan dan semua yang merusak badan. Fakullu wahidin minha yusharu bihi ila naw'in minal madar. Masing-masingnya dari yang disebut ini adalah jenis dari jenis yang membuat madarat. Artinya golongan jenis yang ini, jenis yang ini, jenis yang ini, jenis yang ini. Jenis khamr, banyak di bawahnya jenis-jenis khamr atau yang merusak akal. Sehingga jangan tanya tentang narkoba yang lain, cukup dengan kata khamr, maka yang lainnya pun yang merusak akal haram. Demikian pula bangkai, maka jangan tanya semua yang merusak badan. Demikian pula yang lainnya, maka itu adalah nur, jenis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal khamru misalan wa hiya kullu ma askara wa khamara al aql. Khamr misalnya adalah setiap apa yang askara wa khamara, menutupi akal. Hiya ummul khaba'ith, disebutkan khamr itu sebagai ummul khaba'ith. Limadha? Li'anna ma'al khamr sayaqa' fi khaba'ith kathira wal ma'asi kathira. Dengan khamr orang akan terjatuh dalam sekian kemaksiatan. Jatuh ke dalam zina, jatuh dalam pembunuhan, jatuh dalam perkelahian, jatuh dalam kedoliman, jatuh ke dalam sekian perkara karena mabuk, karena khamr. Maka dia ummul khaba'ith, induknya kejelekan-kejelekan. Allati biha tazulu 'anil insani ni'matal 'aql, yang dengan khamr akan hilang kenikmatan akal. Allati karramahu Allahu biha, yang Allah muliakan manusia dengan akal. Tanpa akal betapa rendahnya dia. Na'udzubillah. Wa yati fi hali sakrihi wa lahwihi bi anwa'il munkarat. Dan dia akan mendatangkan, yakni melakukan fi hali sakrihi dalam keadaan mabuknya, wa lahwihi dalam keadaan tidak sadarnya, bi anwa'il munkarat, akan melakukan segala kemunkaran-kemunkaran. Wal 'adha'im, dan sekian dosa-dosa besar. Wa isya'atul 'adawa wal baghdha, dan akan menjadikan permusuhan dan kebencian di antara muslimin. Wa sad'al khair, dan menghalangi dari kebaikan-kebaikan. Wa an dzikrillah, dan menghalangi dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang lewat masjid sedang salat jamaah, karena dia mabuk, jengkel dengan suara imam membaca Al-Qur'an. Masuk ke masjid. Orang sedang salat, dia lewati saf demi saf sampai ke depan. Imamnya suruh berhenti, berhenti kamu ngaji, sedang sholat. Ya tentunya gak dijawab, dipukul. Ummul khaba'ith, induknya kejelekan. Sampai berani menghalangi sholat, berani memukul imam sedang sholat, berani menentang Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Thumma dzakara al-maitah. Kemudian disebutkan yang kedua, al-maitah allati lam tamut ghaliban illa ba'da an tasammamat bil makrubat wal amrad aw ihtaqana damuha fi lahmiha fa afsadahu. Kemudian disebut mayit, bangkai yang tidak mati kebanyakan kecuali setelah tasammamatil makrubat. Kalau mati sendiri, hatfa'an bihi, biasanya kenapa? Hah? Biasanya sakit. Kalau mati sendiri, biasanya tasammamat bil makrubat. Tasammamat ini teracuni dengan mikroba, bibit-bibit penyakit, virus-virus dan macam-macam yang menyebabkan dia mati. Wal amrad, segala macam penyakit-penyakit. Mikrobat, bakteri. Au yataqana damuha, atau juga yang menyebabkan dia menjadi madarat adalah darahnya tertahan. Ihtaqana damuha fi lahmiha, tertahan darahnya di dagingnya, tidak keluar. Kalau sembelih dengan syar'i, darahnya keluar. Kalau tidak disembelih secara syar'i, darahnya tetap di dalam dagingnya. Fa'afsadahu, akhirnya merusak dagingnya. Ta'afahan nufus, afwan, fa'akalaha, fa'akluha madarrah, maka kalau dimakan menjadi madarat, menjadi madarat. Fa'akluha madarratun kabiratun alal badan. Kalau dimakan bangkai tadi, maka akan merusak, membuat madarat terhadap badan. Wahadmun lissihah, dan menghancurkan kesehatan. Wa ma'ahadha fahiyya jifatun khabisatun nasinatun najisah. Bersama dengan itu, ini bersama dengan jeleknya kalau dimakan, akan merusak. Dia juga jifah, bangkai, busuk, natin. Natin itu baunya busuk. Najisah, dan dia najis. Ta'afahan nufus, yang jiwa ini enggan untuk mendekatinya, apalagi memakannya. Walau akalat ma karahatiha wa taqazzuz minha la sarat maradan ala marad wa bala'an ma'a bala'. Kalau dia akalat ma karahatiha, atau ukilat ma karahatiha, kalau dimakan padahal dia tidak suka atau menjijikkan, sarat maradan ala marad, maka penyakit di atas penyakit. Maradan ala maradin, penyakit di atas penyakit. Wabala'un ma'abala, maka bencana di atas bencana. Ini sudah na'udzubillah, bangkai yang baunya busuk, na'udzubillah. Kemudian kamu mendekati saja tutup hidung, jijik, enggan. Kalau dimakan, na'udzubillah, maka madarat di atas madarat. Matanya jijik untuk melihat, hidungnya tidak suka untuk mencium baunya, mulutnya memaksa untuk makan, maka penyakit di atas penyakit. Barakallahu fikum. Suma dzakara akhbathul hayawanat wa akrahaha wa absha'aha. Kemudian disebut hewan yang paling busuknya, yang paling jeleknya, yang paling menjijikkan, yaitu babi. Yaitu babi. Huwal khinzir. Alladhi yahtawi ala amradin wa mikrobat, yang mengandung berbagai macam penyakit-penyakit dan bakteri-bakteri. La takadun nar taqtuluha wa tuziluha, hampir-hampir api tidak bisa mematikannya, tidak bisa mematikan bakterinya. Fadararuhu azim, maka madaratnya sangat besar. Wa mafasiduhu muta'addidah, dan mafasidnya, kerusakan-kerusakannya bermacam-macam. Wa ma hadza fa huwa qadarun najisun, bersama dengan itu babi itu kotor najis. Hadirin a'azakumullah, ini sedang berbicara illatun, sedang berbicara illah. Jangan disamakan dengan Mu'tazilah yang berbicara tentang masalah sabab tahrim. Mereka yang berkata bahwa ini karena itu diharamkan, Oh berarti kalau itunya dihilangkan tidak haram. Ini bukan pembahasan kita. Tetapi yang pembahasan kita adalah ini, untuk mengetahui yang mana lagi yang diharamkan. Kenapa khamr diharamkan? Ternyata ilatnya adalah memabukkan. Maka semua yang memabukkan haram. Demikian pula babi. Kenapa diharamkan? Karena najis. Karena ini. Maka yang sejenis dengan itu juga haram. Mafhum ya? Kalau mereka menyatakan kalau memang karena cacing pita bisa dimatikan cacing pita dengan suhu di atas sekian derajat, apakah jadi halal? Nah, itu. Kalau mereka menganggap berarti halal. Karena kena cacing. Kata siapa? Kita tidak makan babi karena Allah mengharamkan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan haramnya dari Allah. Titik. Mau ada cacing pitanya ataupun tidak ada, Allah mengharamkan haram. Baik. Nah, ini pembahasan berbeda dengan pembahasan tersebut. Barakallahu fikum. Bahwasanya yang kita bicarakan tentang illah, sehingga kita tahu apa yang diharamkan selain babi, yaitu yang akan membuat madarat. Barakallahu fikum. Tuma dakara ma fihi darar al akbar wal mufsidatul udhma. Kemudian disebutkan apa yang membuat madarat yang lebih besar dan mafsadah yang juga lebih besar. Wahiyal asnam, yaitu berhala-berhala. Allati hiya dhalalul bashariyah wa fitnatuhum, yang merupakan kesesatan kemanusiaan dan fitnah bagi manusia. Wahiyya allati biha hurubullahi ta'ala wa ashrakat fi ibadatihi wa haqquhu ala khalqihi fahiyya masdarul dhalal wa mahtul fitnah. Karena itu merupakan perkara yang diperangi dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang biha huriballah ta'ala wa usyrikat fi ibadatihi wa haqqih ala khalqih. Berhala-berhala itulah yang mereka menentang Allah dengannya, menyekutukan Allah dengannya, menentang, mengkufuri Allah dengannya. Fahiyya masdarud dalal, maka itu adalah sumber dari kesesatan. Wa mahtil fitnah, mahat juga sama maknanya sumber atau pusat fitnah. Wa ma ursilatir rusul wa unzilatil kutub illa limuharabatiha. Tidak diutus para rasul, tidak diturunkan kitab-kitab kecuali untuk memerangi kesyirikan tersebut. Wa inqadhin nasi min syarriha, dan menyelamatkan manusia dari kejelekannya. Fakam futina biha min khalaiq, betapa banyak makhluk-makhluk yang terfitnah dengan berhala-berhala tersebut. Wa kam dhalla biha min umamin, betapa banyak umat-umat yang tersesat karena berhala-berhala tersebut. Wa kamustujibatin nar biha, betapa banyak mereka masuk neraka karena berhala-berhala tersebut. Fahadihil khaba'id, maka semua kejelekan-kejelekan tersebut, anawinul mafasid wal madar. Maka yang disebutkan tadi dalam hadis, khobisah-khobisah tadi, adalah anawin, seperti judul-judulnya saja, dari mafasid, kerusakan-kerusakan. Wal madar, madarat-madarat, allati ta'udu 'alal 'aqli wal badan wad din, yang kerusakannya kembali kepada akal, badan dan agama. Fahiya amsilatun, maka itu hanya model-modelnya saja, contoh-contohnya saja pada setiap khabith, setiap yang jelek. Wasiyan al-istinabi kulli khabith, untuk menghindari kejelekan-kejelekan yang lain yang sejenis. Wasiyanatun lima yufsidul uqul wal abdani wal adyan. Untuk melindungi dari segala apa yang merusak akal, merusak badan, dan merusak agama. Fajtinabuha wiqayatun min anwa'il mafasid. Maka menghindarinya adalah perlindungan dari segala macam kerusakan-kerusakan. Sehingga kalau ditanya, bolehkah menjual apel jin? Bolehkah menjual rajah-rajah? Bolehkah menjual berbagai macam perangkat-perangkat perdukunan? Tidak boleh. Haram. Apa dalilnya? Kamu bawakan hadis ini, mereka akan protes. Ini kan bukan berhala. Ini kan bukan patung-patung berhala. Apa jawabnya? Ini jawabnya. Yang disebut oleh Nabi itu adalah contoh-contohnya yang merusak akal, yang merusak badan, dan merusak agama. Tadi perdukunan tadi jelas merusak agama, maka semua perangkat-perangkatnya haram karena itu merusak agama. Kalau engkau menjualnya, berarti engkau ta'awun alal ismi wal udwan, berarti engkau bantu-membantu dalam permusuhan dan dosa. Barakallahu fikum. Nantahi atasir bihada barakallahu fikum. Kita ambil fawaidnya pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala.